terbaik untuk kita. Jangan biarkan hati jadi tercinta. Oh, untuk apa diam saja? Percayalah, lalu dengan lagu ini, lagu penyejuk hati, mampu redakan luka atau hati yang kecewa karena cinta. Dengan lagu karena gembira, dan ajak hati bernyanyi sama malam ini. Stop.